Konsultasi Syariah. Hukum makan daging kelinci. Pertanyaan: apa hukum memakan daging kelinci? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Kami pernah berusaha menangkap kelinci di lembah Marru Dhahran. Orang-orang berusaha menangkapnya hingga mereka kelelahan. Kemudian aku berhasil menangkapnya, lalu aku berikan kepada Abu Talhah. Dia pun menyembelihnya, kemudian daging paha diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menerimanya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Kemudian dalam hadis lain dari Muhammad bin Shafwan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Saya menangkap dua kelinci, namun saya tidak mendapatkan alat untuk menyembelihnya hingga saya bisa menyembelihnya di Marwah. Kemudian aku tanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyuruhku untuk memakannya." Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Dua hadis di atas memberikan kesimpulan bahwa kelinci hukumnya halal dan ini merupakan pendapat Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Sa'id, Atha, Ibnu Musayyab, Al-Lais, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Thaur, dan Ibnu Mundhir. Bahkan Ibnu Qudamah mengatakan, "Kami tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang berpendapat haramnya kelinci sesuai satu riwayat dari Amr bin Al-As, Al-Mughni. Di antara ulama melarang kelinci, alasannya bukan masalah halal haram, tapi terkait masalah kesehatan. Setelah menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kelinci, Tirmidzi mengatakan, mayoritas ulama mengamalkan hadis ini. Mereka berpendapat bahwa makan kelinci tidak masalah. Namun ada sebagian ulama yang memakruhkan makan kelinci, mereka beralasan kelinci membuat mudah mimisan. Jami' At-Tirmidzi. Namun kesimpulan ini kembali kepada keterangan medis. Demikian, Allahu A'lam.